Serat Paulus ka jemaat-jemaat Galatia. Galatia bab setong. Tandaretan jemaat-jemaat daerah Galatia, kaule Paulus sareng sejena taretan Kristen seasareng kaule, ngarep moke-moke alaram mana sampian sareng kaule steja, sareng Guste Isa, aparing berkat sareng kataram teman kesampian steja. Kaule teti rasul beni dari perantaraan manusia, ota benepolane iangkat sareng manusia, singangkat kaule Isa Almasih sareng Allah ramana kaule sareng sampean steja, semau di pole Guste Isa Almasih dari setena. Polana atorok kakasokana Allah ramana sampean sareng kaule steja, Almasih masra aki salerana teti kurban satu sana sampean sareng kaule steja, sopaja sampean sareng kaule steja, epa selamat dari ceman sejahat penikah. Moga-moga ala emol je akia selancenga. Amin. Kaula heran kesampian penikah. Sampian etem beli ala pola neramate Almasih. Nanging semakin sampian cek lekasah. Mungkuri ala sarang atorok kakabar bagus. Sebenian dari kabar bagus dari ala. Saler resah. Tadak kabar bagus lain. Cuma berdering oring senotoraki kesampian kabar bagus. Parkara Almasih seelik balik, kantos mabingung sampean. Oreng senotoraki kabar bagus sebenian, sarang kabar bagus seampun eberta aki kaule sarang tantaretan laina. Moga-moga sarang ala eo koma sarang apoi narakah. Senare oreng kepenikah, kaule steja tibi otabene malaikat dari swarga. Kaule steja ampun ngocak kitimin, ben semakin ngocak apole. Orang seaberta aki kesampian kabar bagus sebenian, sarang kabar bagus seampun etarema sampian dari kaule steja. Orang kepenika moga-moga eo koma ea poin neraka sarang Allah. Ponapa kala bencara sekati penika kaule katon ngarep supaya ia kuasa sarang manusia. Bunten, kaule namu ngarep pangakuan dari Allah. Ponapa kaule ngala aatena manusia polana tero eka leburana orang. Menabi sepenika kaula beni abdina Almasih. Tandaretan, sampian kodunga gelijak kabar bagus seeberta aki kaula penika beni dari manusia asalah. Kaula tak nerima kabar genika dari manusia. Juga tada orang sing ajar aki kabar genika ke kaula. Almasih tibik semanapak kabar bagus genika ke kaula. Tantona sampian ampun miar sakatipun apa odikna kaula kiktimin. Ebekto kau leki noro agama Yahudi. Sambian oning katipun apa kakaje mena kau leke jemaat de Allah. Sarang sapon apa kau le aeh tiar ma ancora jemaat genika. Edalem acelenaki agama Yahudi. Kau le ngalebi ika benyaan orang Yahudi. Dek pada enak kau le. Kau le atoro ongkuen kaste jena ada tepon pengetahuan Yahudi. Nanging dari kebenci anak Allah. Kaula sarang ala epele sabeluna kaula lahir, sarang etem beli epakona ala adini salerana. Ala anyata aki potrana ka kaula, supaya kabar bagus parkara potrana kenika sarang kaula kengenga eberta aki kareng oreng sebeni Yahudi. Ebek to kenika, kaula tak minta pitodu kepesera asaos. Cukun kaula tak entar ka Yerusalem, mangki ireng oreng seepele teti rasul sabeluna kaula. Kaula entar ka Arab, Bendari Kaisa, abeli ke Damsik pole. Telo tahun saampona kepenikah, kaula entar ke Yerusalem, tero kenala ka Petrus. Kaula akompol e Kaisa sarang Petrus, 15 are abitepon. Kaula tak apangki sarang sul rasul lainah, kacobona Yakobus tari tanah Guste Isa. Seetoles kaula penikah saleresah, alanga gelijak kaula tak leceken. Saampona kenikah, kaula entar kapan saponapan kenangan Assyria sareng Kilikia. Kantos bekto kenikas dejene jemaat Kristen Yudea ki tak oning ka kaula. Reng oreng kenika namung mirang oreng ngocak. Oring selambek ngani aja sengko bendeng oreng Kristen laina setia aberta aki kaparcajaan sesabena epamosnaah. Teti reng oreng kenika amol je aki ala polana kaula.